Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal musyahidun kiram wal mustami'un ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah. Kita lanjutkan pembahasan soal, yaitu masuk kepada bagian al-qawaid sarfiyah. Al-qawaid sarfiyah, yaitu tentang kaedah-kaedah saraf. Ini hanya hanya sedikit sekali terkait dengan saraf dalam soal ini. Paling tidak sedikit untuk mengulang kembali, dan juga dalam kitab yang jilid ketiga itu tidak juga dibahas secara apa, secara menyeluruh, juga hanya beberapa sub bagian daripada saraf itu yang dipaparkan. Ya. Tapi di sini kita lanjutkan, yaitu rakam nomor 41, yaitu nomor 41. Ya, 41. Ya, mungkin nanti juga saya akan jelaskan agak lebih luas sedikit terkait dengan apa ada yang di sini, ya, supaya lebih mantapkan kembali kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk soal. Anda bisa dapatkan atau diunduh di link roja.id/soal atau roja.id/soal. Dan kita akan masuki pembahasan dan soal-soal terkait dengan kaidah-kaidah saraf yang dimulai dari nomor 41. Kita berikan kesempatan langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, kami akan angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umar Fatimah. Naam. Di Bekasi. Ahlan. Baik, ahlan. Ahlan bikin, Ustaz. Ahlan. Naam, tafadhali ya Umar Fatimah. Al-Qawaid Sarfiyyatu. Naam. Al-Hadi wal-Abba'un. A'fini Sadiqi. Iqra'i jayidan. A'fani Sadiqi Kutayyibatin. Iya. A'fani Sadiqi Kutayyibatin. Baik, ayo jumlah ini, jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Coba dibaca jawabannya, pilihannya. Agak-agak belum siap, set. Iya. Menerang. Yang ditanya itu adalah kata yang di garis bawah, ya. Nah. Kata yang di garis bawah. Kalimah tahtaha khattun, ya. Alif ismu tasghir. Taib ism tasghir. Alba ismu makanin. Iya. Alsim ismu fa'il. Fa'il, iya. Apa artinya itu? Dari kalimat tadi? Pilihan ini. Oh. Ism tasghir, ism makan, ism zaman. Iya. Apa artinya itu? Ism tasghir itu yang lebih mengecilkan, ya. Iya. Jadi kalimat tasghir ini adalah bentuk masdar daripada saghara yusaghiru tasghir, yaitu mengecilkan. Iya. Mengecilkan. Itu makna apa bahasanya, ya. Letterlaknya begitu. Ya. Tapi yang dimaksud nanti kita akan jelaskan, ya. Maksudnya apa isim tasghir ini? Terus isim makan, kata keterangan tempat. Iya. Isim makan itu isim menunjukkan tempat, ya. Nah. Keterangan tempat. Terus isim fa'il, iya. Pelaku. Isim makan, ya. Afwan. Isim makan berbeda dengan keterangan tempat, ya. Oh. Perhatikan, ada namanya nanti dzarf makan. Dzarf makan. Iya. Oh. Itu keterangan tempat, ya. Ada namanya isim makan. Isim makan ini terkait dengan bentuk kata. Terkait apa? Bentuk kata, ya. Ini isim menunjukkan tempat. Jadi berbeda sedikit antara isim makan dengan dzarab makan. Kalau dzarab makan itu adalah keterangan tempat, ya. sedang isim zam, isim makan adalah isim menunjukkan tempat. Itu terkait dengan bentuk kata. Terkait apa? Bentuk kata. Menunjuk yang bentuk kata menunjukkan tempat. Dan itu isim makan. Nah, demikian juga yang jim isim fa'il berbeda dengan fa'il. Oh, iya kan? Isim fa'il. Jadi harus bisa dipahami betul-betul. Jangan salah paham ya. Ada istilah fa'il, ada istilah isim fa'il. Kalau isim fa'il ada menjelaskan bentuk kata. Bentuk suatu kata yang menunjukkan pelaku. Ya. Pelaku. Ya, menunjukkan pelaku. Yaitu orang yang melakukan. Melakukan. Kalau fa'il itu ada menjelaskan kedudukan kata dan kalimat. Kedudukan kata sebagai pelaku. Nah, ini isim fa'il lebih kepada bentuk kata. Saya ulang kembali, isim fa'il lebih apa? Lebih kepada apa? Bentuk kata. Contoh, jalisun itu bentuk kata apa? Isim fa'il. Arti apa? Apa arti jalis? Orang yang duduk. Nah, itu bukan fa'il. Nah. Iya. Kalau fa'il itu kalau sudah masuk dalam kalimat. Iya. Contohnya, ra'aitu jalisan. Apa itu ra'aitu jalisan? Saya melihat orang yang duduk. Nah, itu sebagai objek. Nah, kalau sebagai pelaku, ja'al jalisu. Ja'al jalisu. Nah, telah datang orang yang duduk. Nah, itu jalis di sini adalah bentuk kata isim fa'il, sedangkan jabatan kata dan kalimat ketika kita katakan ja'al jalisu, dia sebagai apa? Fa'il, pelaku. Nah. Ya. Baik. Mana kira-kira jawaban ini? Kalau dilihat bentuk isim taskir. Isim tasghir, ya, isim tasghir, ya. Kutayyibat. Ini bentuk jamak daripada apa? Apa mufradnya? Kitab. Itu bukan isim tasghir, itu namanya isim kutayyib. Bukan isim tasghir. Jamaknya kutayyib. Iya. Kutayyibat ini jamaknya. Ini kutayyibat, saya tanya mufradnya apa? Mufradnya kutayyib. Iya, itu mufradnya kutayyib. Kutayyib asalnya kitab. Sebelum dijadikan isim tasghir, aslinya apa? Kitabun. Kitabun. Itu isim aslinya. Ketika ditasghirkan menjadi kutayyib, ya. Nanti saya akan jelaskan apa sedikit banyak terkait ini. Tapi sebelum ke situ, coba terjemahkan dulu. A'tani salifi kutayyibatin. Iya. Sahabatku memberikan kepadaku beberapa buku saku. Baik, jadi buku apa? Buku kecil ya? Buku kecil. Iya, buku kecil. Nah, karena bentuknya kecil, maka dikatakan kutayyib. Iya. Iya, seperti buku saku ya. Buku saku itu dikatakan kutayyib. Jamaknya kutayyibat. Beberapa buku-buku saku atau buku kecil. Taib, di sini fi'il a'ta membutuhkan dua mafhul. Membutuhkan dua objek, iya. Mana objek pertamanya? Objek pertama nun. Ini. Nun. Nah. Bukan ya? Iya, betul ya, Ustaz. Itu nih nun koya benda. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul, iya. Jadi objeknya itu pertama adalah maf'ul awal adalah ya. Itu dhamir, itu ya mutakallim. Nah, kemudian harus masuk nun. Nah, harus masuk nun. Nun wiqaya. Ini juga sudah dipelajari sedikit ya. Sudah disinggung. Ya. Nun wiqaya ini masuk kenapa? Untuk menjaga karena menjaga apa? Menjaga huruf ya tidak bisa. Menjaga huruf ya tidak apa? Maksudnya untuk katanya tidak bisa bersendirian, kita bersambung dengan ya mutakallim. Gitu. Bukan itu mas. Wiqaya itu menjaga apa? Kalau ya ini masuk kepada fiil, menjaga fiil tidak berharokat kasrah. Oh iya, menjaga fiil tidak berharokat kasrah. Karena kasra itulah tanda isim min alamatil asma, bukan tanda fiil. Ya, fiil tidak ada kasra. Cuma terkadang dibaca dia kasra karena bertemu dua sukun. Sebetulnya bukan kasra, itu hanya cara pembaca, cara membaca ketika diwasal. Ya, contohnya idrib. Idrib fi'il amar bersama sukun. Sukun kan? Nah. Kalau belum bersambung di akhirnya sesuatu, itu alif, waw maupun ya mukhatabah. Iqra. Iqra, ya kan? Tanda jazamnya tanda apa? Sukun. Tanda binanya sukun. Kalau fi'il amar itu mabni, sukun. Nah, tapi ketika ada huruf di depannya bersukun seperti alif lam syamsiah atau alif qamariyah, maka ketika dibaca kasra. Maka fiilnya dibaca kasrah. Iqra'il Quran, ya kan? Iqra'il tadinya iqra jadi iqra'il, itu hanya cara membaca ketika diwasal, bukan berarti fiil amar itu kasrah. Tidak ada fiil amar kasrah. Fi'il madhi pun tidak ada kasra, fi'il mudhari pun tidak ada kasra. Itu apa? Untuk solusi untuk bisa membaca lam alif lam atau huruf yang depannya sukun, alif lam qamariyah atau alif syamsiyah atau huruf lain bersukun, mau tidak mau maka sebelumnya dikasrahkan. Ya, di antaranya karena kasra adalah harakat yang paling ringan. Jadi iqra'il kitabah. Nah, demikian juga ini, karena tidak bisa maka apa? Maka datangkan nun. Nah, nun karena ya masuk, maka datangkan nun, namanya nun wiqah, jadi a'tani. Jadi a'tani. Darabani, bukan apa? Datang nun wiqayah itu harus huruf ilat di akhir, tidak. Di sini kan huruf ilat kan, a'ta kan? Nah. Bukan berarti harus huruf ilat, tidak. Huruf sahih pun demikian. Daraba, darabani. Fi'il mudhari, yadribu, yadribuni. Idrib, idribni. Idribni. Bukan idribi. Kalau idribi, jadi mukhatabah jadinya. Ya. Nah, ya situ, kita maksud ya itu adalah ya mutakallim. Maka datangkan nun. Jadi idribni. Darabani, yadribuni, semua fi'il ketika ada ya mutakallim masuk, maka nun wiqayah harus dimasukkan. Jadi objeknya bukan nun, tapi apa? Ya mutakallim. Maf'ul awal. Taib, maf'ul tsani mana? Kutayyibatin. Kutayyibatin. Taib, coba di-i'rab ini. Uraikan di-i'rab kalimat ini. A'tani sadiqi kutaybatin. Iya. A'ta fi'lun madin mabniyun alal sukun. Mana sukunnya? Alif. Alal alif. Alif. A'ta fi'lun madin mabniyun alal alif. Karena tidak ada fi'l madin mabniyun alal alif. Ada. Fi'lun madin mabniyun alal alif. Tidak ada fi'l madin mabniyun alal alif. Iya. Mabni itu tanda binanya imma fathah atau dhammah atau sukun. Itu saja tanda mabni pada fi'il madhi, imma fathah, imma dhammah, wa imma sukun. Sukun. Iya. Jadi sukun yang sedang. Nah, ini perlu diketahui ya. Karena banyak yang tidak mengetahui ini ya, terkait ini. Fi'il apa saja, baik itu fi'il sahih maupun fi'il mu'tal akhir, ketika fi'il itu belum bersambung atau tidak ada imbuhan di akhir, arti masih fi'il apa? Asli. Iya, tidak ada imbuhan di akhir, maka harakatnya adalah fathah. Ya. Harakatnya fathah. Daraba. Daraba. Jalasa. Fathah. Termasuk fi'il mu'tal akhir. Tetap dia fathah. Bukan sukun. Ini perlu diingat. Bukan sukun. Memang kita tahu bahwa kalau huruf alif itu berarti sukun kan gitu kan. Nah, ya. Tapi tidak. Untuk fi'il ini, fi'il madhi yang belum apa anda himbuan di akhir itu apa baris fathah. Bedanya kalau huruf sahih akhir fathahnya zahirah. Kalau dia fi'il mu'tal fathah muqaddara. Fathah muqaddara alal alif. Ya. Ini apabila mu'talnya mu'tal alif, ya. Mu'tal alif. Karena fi'il madhi itu yang ada hanya mu'tal alif, ya. Tidak ada mu'tal waw, ya. Mu'tal alif kemudian yang kedua mu'tal ya. Tapi mu'tal ya itu fathah zahirah, bukan fathah muqaddarah. Ya muqaddarah hanya alif. Kalau ya radiyah itu fathah zahirah, radiyah. Ya kan? Nah. Yang alif masya, jara, raja, kawa. Nah, itu alif maza bentuknya bentuk ya, ya. Ya alif yang bentuk apa? Di sini kena ada nun maka jadi fat, jadi alif berdiri. A'ta asalnya adalah alifnya alif bentuk ala suratul ya. A'ta. Kena ada nun atau apa atau dhamir yang masuk maka berubah bentuk jadi alif. Hakikatnya sama alif. Jadi a'ta. Ya. Sebentar saya ini juga perlu ya terkena imla ya. Iya. Jadi ini a'ta. Ini cara penulisan a'ta. A'ta Muhammadun. Ya. Apa yang diberikan? A'ta Muhammadun akhahu. Saudara laki-lakinya. Apa yang diberikan? Kitaban. Iya. Nah ini maksud apa? Ini kalimat sempurna ya. Ini maksud ini alif ini. Ini cara penulisan ya. Tapi kalau setelahnya apa? Dhamir. Iya. Maka contohnya a'tahu. Nah maka berdiri. Ya. Berdiri. Itu apa? Imla. Ya, khatnya. Bukan begini. Tapi kalau dia bukan dhamir. Maka ini bukan dhamir ya. Ya. Maka tulisnya sama seperti ini. Bentuk ala surat al-ya. Nah ini terkait dengan cara imla ya. Jadi a'ta. Demikian juga a'tani. Kan depannya itu apa? Iya kan? Nah. A'tani. Ini objek ya mutakallim ini dhamir. Makanya alifnya tulisnya seperti ini, bukan seperti ini. Iya. Baik, a'tani, akhi coba i'rab kan? A'ta fi'lun ma'am. Iya. Mabniyun. Mabniyun alal fathah. Alal fathi. Amadin alal fathi. Al-muqaddari atau alal fathatil muqaddara. Alal fathatil muqaddara. Naam. Jadi dhamma apa afwan? A'tani fi'lun madin mabniyun. Mabniyun alal fathah. Al-muqaddara. Nah. Alal fathatil muqaddarati alal alif. Alal alif. Iya. Jadi mabniun alal fatha al-muqaddara. Atau mabniun bil fathi al-muqaddara alal alif. Jadi a'ta fi'lun madin mabniun alal fathati al-muqaddarati alal alif. Ati muqaddara daripada qaddara yukri takdir, ditetapkan. Ditetapkan bahwa di situ ada fathah di atas alif. Ditetapkan. Ya. Tapi tidak bisa nampakkan dan tidak bisa dituturkan. Kena alif. Terus an-nun. Nun. Nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Ya. Mabniun alal? Mabniun alal kasri. Alal kasri. La mahalla laha min al-i'rab. Artinya apa? Tidak ada jabatan kata dalam kalimat. Ya. Itu arti la mahalla min al-i'rab. Terus al-ya ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun. Ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ul bih awal. Maf'ulun bih awal. Ya. Sadiqi. Sadiqi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'. Nah, perhatikan depannya ada ya kan? ya mutakallim. Nah, di sini tidak perlu ada nun wiqayah. Kenapa? Karena sadiq itu isim. Isim boleh kasrah. Ya kan, justru tanda tanda yang membedakan terfil adalah kasrah. Jadi isim bisa masuk kasrah. Makanya tidak perlu ada nun wiqayah. Jadi sadiqi fa'ilun fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal dhammatun muqaddaratun di mana muqaddarahnya, arti muqaddarah ditetapkan di mana ditetapkan dhamma itu di ya. Apakah dia sadiqi. Kalau dia berarti yaitu adalah bagian daripada kata sadiq. Kalau i'rab itu adalah huruf akhir kan? Sadiqu. Huruf apa? Di huruf apa? Muqaddarahnya di mana? Ala qaf. Iya, kan huruf akhir itu kan qaf itu. Kalau bicara tentang i'rab itu adalah perubahan harakat. Kalau harakat itu di akhir kata, akhir kata sadiq itu ada qaf, bukan ya. Ya itu bukan bagian daripada kata sadiq ya. Itu dua kata yang digabung ya. Jadi kata pertama adalah sadiq. Nah, sadiq huruf akhir qaf, di situ harakat dhammahnya enggak bisa nampakkan. Makanya apa? Ditakdirkan, ditetapkan ada dhammah di mana? Di atas qaf. Nah, ya bagaimana cara penyebutannya dalam apa? Dalam i'rab ini sadiqi fa'ilun marfu'un dhammah. Di mana dhammah? Dhammah itu muqaddaratun 'ala qaf. Bukan 'ala qaf ya. 'Ala ma qabla ya'il mutakallim. Pakai istilah umum 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Iya, 'ala ma. Coba ini istilah perlu muqaddaratun. Muqaddaratun. Afwan. Muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun. Iya. Muqaddaratun 'ala ma. Di mana? Ma. Ma itu kan isim mausul sesuatu. Ma qabla ya'il mutakallim man'amin zuhuri. Iya, sebentar. Nah, ditakdirkan dhamma itu di atas sesuatu sebelum ya. Mana sesuatu sebelum ya? Maksud huruf. Ma itu maksudnya huruf. Iya. Di huruf sebelum ya mutakallim huruf apa? Qaf. Nah. Asma sadiqoi kan gitu. Nah. Sadiqoi. Sadiqoi. Sama dengan kitabu sadiquka, ya kan? No. Kalau ganti ya-nya kan sadiquka. Nah, sebentar. Kan ini dia, ini huruf dhammahnya. Qaf. Sadiquka. Nah. Cuma ini masalahnya idhafahnya kepada ya. Ya. Sadi enggak bisa dibaca sadiqui. Nah, ini. Asli kan gitu asalnya. No. Sadiqui. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ya ini membutuhkan harakat sebelumnya apa? Kasrah. Maka dikasrahkanlah ini. Kalau gitu apa? Harakat dhammanya ditetapkan. Harakat dhammanya di mana? Di atas qaf ini. Ya, sebelum ya. Qaf. Ditetapkan saja. Bukan berarti apa? Dinampakkan. Ditetapkan di situ ada qaf. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa di apa? Ini didhammahkan. Nah, bagaimana i'rab selanjutnya? Mana'a min zuhuriha al-istighal bi harakatin munasibatin. Iya, ini mana'a min zuhuriha, arti mana terhalang dari ditampakkan. Menampakkannya. Apa? Terhalang dari menampakkan dhamma oleh apa? Al-istighal, disibukkan. Jadi ternyata bukan saja manusia sibuk. Ya. Al-istighal dalam kaidah nahwu pun ada yang ada kata-kata sibuk dia. Al-istighalu bi harakatin munasibatin. Disibukkan oleh apa? Harakat yang munasibah, harakat yang sesuai. Lil ya, bagi ya. Apa harakatnya? Kasrah. Kasrah itulah yang menyibukkan dhammah tadi sehingga tidak bisa ditampilkan harakat dhammahnya. Itulah istilah yang dibikin para ulama ahli nahwu dalam meng-i'rab atau menguraikan jabatan kata ini atau kata yang dimaksud oleh yang mutakallim. Iya. Terus sedikit lagi. Utayyibatin maf'ulun tsanin apa namanya? Maf'ulun tsanin mansubun wa alamatu nasbihi kasratun zahiratan fi akhirih. Li'annahu jam'u mu'annats salim. Iya, atau kutayyibatin maf'ul tsanin, maf'ulun bi tsanin, maf'ulun bi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi kasrah. Niabatan anil fathah, pengganti fathah. Karena tanda asli tanda asli bagi apa mansu itu fathah. Ya, tapi karena dia jamak salim, maka ini tanda alamat far'iyah. Far'iyah. Alamat aslinya fathah. Asli untuk mansu itu kan fathah, tanda asli, tanda apa? Tanda nasab itu asli itu fathah. Sedangkan Imam Salim bukan fathah tapi kasrah. Yang dikatakan alamat far'iyah. Cabang. Taib, pengganti pada fathah. Di annahu jama' mu'annas salim. Taib, ahsanti. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sebelum kita lanjutkan nomor 42 di sana ya. Sebagaimana saya katakan tadi sedikit, saya ingin menjelaskan apa tentang isim tasghir ini. Bahwa isim tasghir ini adalah termasuk isim yang mu'rab, ya. Isim yang mu'rab bukan isim mabni. Jadi isim mabni isim yang permanen, tidak bisa ditasghir, itu kaidahnya. Kalaupun ada, itu adalah mustatsnayat, dikecualikan. Jadi isim yang mu'rab, isim mu'rab adalah isim yang berubah-ubah, ya. Bukan isim yang mabni, isim permanen seperti hadza, ya. Zalika, allazi, itu kan isim mabni. Ini isim mu'rab, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin. Baik yang bertanwin zahir maupun yang tanwinnya tidak nampak, ya. Yang dilarang tanwin seperti Ahmad, ya. Ahmadu, Utsmanu. Nah, semua itu isim mu'rab dan bisa ditasghir dengan catatan manakala dia qabil litasghir. Bisa dia menerima untuk makna tasghir, ya. Kalau makna tidak bisa menerima makna tasghir, maka enggak bisa ditasghirkan. Contoh kata mayit, ya, mayit mati, ya. Ya, itu termasuk enggak bisa ditasghirkan, ya. Enggak bisa ditasghirkan. Baik, ini ada kaidah terkait ini. Ada tiga, ya, tiga wazan, ya, tiga wazan, yaitu wazan untuk tasghir ini. Yang pertama, ini memang sudah disinggung isim tasghir, tapi tidak dijelaskan dalam kitab jilid yang kedua, ketiga itu, ya. Kaedahnya, ya, hanya menampilkan contoh isim tasghir, ya. Nah, di sini kita jelaskan sedikit, ya, mungkin juga tidak bisa dijelaskan secara meluas, ya, ya. Paling tidak untuk dasar, insyaallah itu cukup. Itu polanya ada tiga. Fu'ailun, ini fa. Fu'ailun, ini wazan pertama. Atau bentuk yang kedua, fu'ail, ini pola, ya. Fu'ailun. Nah, fu'ailun. Yang ketiga, fu'ail. Fu'ail. Fu'ailun, ya, yeah. Fu'ail, ini cepat diperhatikan. Nah, ini polanya hanya tiga, tidak ada empat. Jadi fu'ailun, fu'ail, fu'ail. Nah, ini pertama perlu jelaskan bahwa huruf pertama itu dhamma awal, didhammakan di awal. Apapun harakatnya isim, apakah fathah, ya, tetap dia, ketika ditasghirkan itu didhammahkan di awal. Kemudian huruf keduanya difathahkan. Fu'ai, semuanya fu'ai, ya, fu'ail. Kemudian sebelum akhir itu dikasrahkan. Ini perhatikan, di sebelum akhir itu kasrah. Fu'ail, kasrah sebelum akhir, ya. Kecuali kalau dia sebelumnya ya. Sebelum akhir ya, nah, maka tidak dikasrahkan karena dia. Kalau dia huruf apa bukan ya, maka dikasrahkan sebelum akhir. Dan itu wajib, harus. Ini apa contohnya? Ini. Nah, kapan ini untuk yang ini? Ini manakala isimnya huruf aslinya tiga huruf ya. Tiga huruf. Seperti apa? Rajul. Rajulun. Nah, ini rajulun. Tiga huruf. Maka pakai pa ini, rujailun. Rujailun. Rujailun. Nah, apa fungsi tasghir, faedah tasghir ini? Ada, paling tidak ada beberapa hal ya. Ya. Yang pertama itu, litasghir. Itu asal makna. Tasghir. Yaitu tasghir. Menunjukkan kecilnya sesuatu itu. Ya. Atau apa? Ya, seperti kitab kutayib. Nah, karena bendanya kecil, ya, maka ditasghirkan kutayib. Nah, kalau kitab itu empat huruf ya. Kitab itu empat huruf. Perhatikan, kitab itu kita pakai yang ini, yang kedua, karena dia empat huruf. Kalau empat huruf pakai timbang ini. Kitabun. Nih, empat huruf. Hadza wahid, ta, kaf, ta, wa alif, ba. Hadza arba'atu ahruf. Maka jadinya apa? Kutayib. Nah, kutai, perhatikan, fathah, kemudian tambah ya ini. Nah, fu'ail, huruf ketiganya ya. Nah, ya pola. Kutai, nah ini ada huruf yang ketiga, ini alif. Maka tuqlabu alif ya, maka ya ini tasydid. Kutayib. Nah, kutayibun, bukan kutayib. Bukan kutaibun. Jadi ada tasydid, kutayib. Nah, ada ya dua. Ya pertama ada ya pola. Pola. Ini huruf ketiga ini. Pola. Ya kedua adalah perubahan daripada alif. Perubahan. Jadi kutayibun. Nah, kutayibun. Nah, jadi menunjukkan apa? Menunjukkan benda itu kecil. Jamaknya, jamak mana? Kutayibat. Nah, itu menunjukkan beberapa. Menunjukkan litaklil. Nah, ini juga apa? Makna atau faedah kedua, kata faedah, faedah pertama li tasghir, ya tasghir menunjukkan kecil. Yang kedua adalah li taqlil, nah taqlil untuk menunjukkan sedikit. Nah, ini kalau dijamakan kutayyibat, nah, maka kutayyibat beberapa kitab-kitab saku atau buku-buku saku. Dirham, nah dirhamun, ini berapa huruf ini? Dir, empat huruf saya sana ya. Nah, dirhamun berarti pakai fu'ail. Berarti apa? Duraihim. Nah, durai. Nah, ini duraihim. Duraihimun. Dia bertanwin karena ini bukan ismul ladzina sharif. Nah, duraihim. Nah, kalau berupa dirham dijamak kan ya? Duraihimat. Nah, itu maknanya adalah duraihimat adalah beberapa dirham. Ya, indi duraihimat. Nah, saya punya beberapa dirham. Nah, jadi kalau antum mengatakan saya punya beberapa dirham, nah, bisa pakai isim tasghir dirham, duraihim, jadi duraihimat, indi duraihimat. Hanya saya punya beberapa sedikit uang dirham. Itu lil, itu litaklil namanya. Nah, jadi kita dapat li apa? Li tasghir. Nah, mungkin menunjukkan suatu tu bendanya kecil atau orangnya kerdil ya. Nah, raka, kenapa ada orang laki-laki kerdil pendek? Nah, ya, katakan rujail, orang rujail ya. Tapi tidak maksud untuk menghina ya. Ya, ada juga terkait juga ilit tahkir, ini yang ketiga. Tahkir itu merendahkan, ya, merendahkan seperti syair, penyair. Syair ada berapa huruf itu? Syair, syairun. Empat ya? Syair. Berarti pola mana? Pola yang kedua. Nah. Jadi apa? Ini tuklabu alif waw. Syuwair. Jadi syuwair. Syuwairun. Syuwair. Ini maksud apa? Ini litahkir. Jadi litahkir untuk merendahkan penyair. Kan penyair itu ada penyair yang apa? Penyair besar ya, yang ahli. Ini ada penyair yang kece-kece apa, yang masih penyair-penyair bawahan gitu. Nah, ketika ada seseorang merendahkan, mengecilkan perannya barangkali ya. Ya. Ya ini sisi bahasa ya. Ya walaupun sebetulnya secara syar'i kan enggak boleh ya. Nah, tapi ini bahasa. Jadi suwair. Suwair. Nah, itu litahkir istilahnya. Jadi ala litasghir, ada namanya litaklil, mungkin sedikit, ada litahkir ya. Ada juga mana litakrib. Itu apa? Takrib itu mendekatkan. Ya. Contohnya qabla qubail. Nah, qabla. Nah. Kan kita sering mendengar ya. Nah, sebelum ya, qabla sebelum, ba'da setelah. Berapa huruf ini? Tiga huruf masuk pada pola ini. Jadi apa? Qubail. Qabla Qubail. Qubail al-maghrib. Arti qubail al-maghrib menjelang maghrib. Nah, jadi menjelang maghrib itu maknanya qubail maghrib. Kalau qabla maghrib sebelum maghrib. Kalau qubail menjelang, sudah mau masuk. Hampir masuk maghrib, maka dia kata qubail al-maghrib. Nah, ini qubail, ini bahasa digunakan setiap apa? Dalam berbicara ini digunakan ini. Qubail. Qubail maghrib, qubail isya, menjelang isya. Qubail maghrib menjelang maghrib. Ini isim tasghir, ini litakrib namanya. Ya. Menikan dekat ya. Jadi kalau ba'd, bu'aid, ya. Ba'da bu'aid. Ya. Kalau jauh, ba'da jauh. Kalau jauhnya enggak seberapa, bu'aid, ya. Nah, ini. Demikian dana. Tadi litakrib, kemudian apa? Ada lagi faedah lagi adalah lil mahabbah. Iya. Yeah. Kena senang apa? Cinta. Lil mahabbah. Nah, ini Rasulullah menggunakan seperti Anas ya. Iya. Yeah. Anas, ya. Berapa kata ini? Tiga ya. Anasun. Nah, masuk pola ini. Unais. Ya Unais, kata Rasulullah. Ya. Ini ada kisah ya. Terkait dengan wanita atau seorang laki-laki. Ghamidi ya. Yang melakukan perbuatan zina ya. Ya. Dan dia mengakui kesalahannya. Dan minta dia apa? Minta dihukum rajam. Maka Rasulullah perintahkan Anas. Ya Unais, ya. Urjumha, rajam dia. Ya. Taib. Nah, ini Rasul mengatakan Unais, ya. Nah ini isim tasghir itu bukan merendahkan tapi lil mahabbah. Sama tu Ubay Abun. Nah, Abun. Abun. Ya. Berapa huruf ni? Abun. Ini kelihatannya dua huruf tapi apa? Tiga huruf aslinya. Ada waw yang dibuang. Abawun, ya. Itu terlihat ketika musanna. Abawun musannanya abawani. Akhun akhawani. Ya. Nah, untuk isim tasghir apa? Abun ubayyun. Ubayyun. Nah, tuklabu waw. Ya. Kenapa? Karena ya, huruf ya, ya pola ada masuk ya. Kemudian waw aslinya itu diganti dengan ya. Jadi ubayyun, jadi tasydid. Nah. Jadi ini dia. Ini tasghir. Nah, bukan merendahkan orang tua. Ini lil mahabbah. Ya. Yeah. Kena cinta kepada orang tua. Nah, maka panggil dengan Ubay. Ya Ubay. Bunai. Ya Bunai. Jama. Juga Ibnun. Ya. Yeah. Bunayun. Yeah. Bunayun. Ubayun. Akhun. Ukhayun. Ummun. Umaymah. Ummun Umaymatun. dibuka idghamnya. Ummun itu ada mimnya tasydid ya. Ya, tasghirnya jadi Umaymatun, Umaymah. Iya. Ammah juga begitu. Ammah Umaymah. Ya. Kalau ummun hamzah di awal, Umaymah. Umaymatun itu ibu, Umaymati, nah, ibuku. Kalau ammatun Umaymah. Umaymatun, ya. Kalau ammun Umaymun. Ya, kalau akhun tadi ukhayyun. Ya, kena aslinya ada waw. Tuk labu waw ya, jadi ya tasrif. Jadi ubayyun, ukhayyun, bunayyun, ya. Ukhtun, ukhayyatun, ya, ukhayyah. Ukhayyun masukkan ta marbutah, jadi ukhayyatun. Ya. Nah, ini yang apa? Yang apa terdiri pada 3 huruf, 4 huruf. Ini huruf asli ya, huruf asli. Nah, kalau dia lebih daripada apa? Ada yang 5 huruf asli, maka masuk timbangan ini yang terakhir. Ya. Fu'ail. Contohnya dinar, ya. Dinar. Ya. Dinarun. Berapa huruf saya sana ya? 5 ya. 5. Maka pakai pola ini. Jadi dunai dinar duai nir. Ini ya ini tuklabu waw. Sama dengan alif ini tuklabu waw. Suwair. Jadi duai nir. Jadi nah, ingat itu di awal huruf awalnya dhammah, kemudian huruf asil, apa huruf keduanya fathah, kemudian masuk ya ini ya ini. Ya pola duai duai nir. Nah, duai nir ada ya sul akhir. Duai nirun, duai nir. Jamaknya duai nirat. Apa duai nirat? Hanya beberapa sedikit dinar, beberapa dinar. Ya, ini taklil di sini. Ini li taklil. Duai nirat. Ya. Miftah. Berapa huruf tu? Miftahun. Ya. Miftahun. 5 huruf ya? Ya. 5 huruf. Masuk pola ini. Jadi apa? Miftah. Mufaytih. Mufaytihun. Mufaytihun. Ma'had. Berapa huruf sana isan? Ma'had. Mim, Ain, Ha, Dal. 4 ya. Berarti masuk di sini. Ma'had. Mu'ayhid. Ya. Ma'had. Mu'ayhid. Nah, ini apa? Ini pola ya, pola untuk isim tasghir. Maknanya adalah lit tasghir, menunjukkan kecilnya suatu benda atau seseorang. Yang kedua adalah menunjukkan apa? Lit taqlil, menunjukkan sedikit. Yang ketiga faedahnya apa? Yang faedah ketiga adalah lit tahqir ya, merendahkan sesuatu atau seorang ya. Kemudian yang keempat adalah lil takrib ya, dekat ya, lil takrib ya, seperti qabla qubail, ba'd ba'da bu'aid ya. Takrib yang kelima adalah lil mahabbah, lil mahabbati ilaih, kan cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu. Nah, inilah polanya. Nah, ini bisa di apa untuk dikembangkan, silakan. Ini hanya saya jelaskan sekilas saja ya, tidak mungkin kita jelaskan. Insya Allah nanti mungkin ada bab khusus tentang ini. Tapi insya Allah, alhamdulillah ini sudah untuk dasar sudah cukup ya. Untuk dasar sudah cukup. Saya ulang kembali, pola itulah pola pertama fu'ailun. Ini untuk huruf yang terdiri pada 3 huruf ya. Untuk isim ya, fi'il enggak bisa ditasghir, huruf enggak bisa ditasghir, hanya isim. Isim pun isim mu'rab, bukan isim mabni ya. Ini isim mu'rab, bukan isim mabni. Kalaupun ada barangkali yang mabni, itu adalah mustatsnayat, dikecualikan. Ya. Nah, kalau dia terdiri pada huruf aslinya 3 huruf, maka polanya pola yang pertama. Nah, ini pola inilah yang perlu diingat ya. Pola atau wazan yang perlu diingat. Itu fu'ailun, rajul rujailun, jabal jubailun, ya. Jabal jubailun. Hablun Hubailun. Nah, kalau 3 huruf. Jadi Anas Unaisun. abun ubayyun, ibnun ya, atau banun bunayyun, akhun ukhayyun, qabla kubayil, kubayil bu'aid ya. Ini terdiri pada tiga huruf. Kalau empat huruf, pakailah pola fu'ayil. Fu'ayil, kitab, kutayyib, ya, dirham, duraihim, ya, dan seterusnya. Kalau kalau hurufnya lima huruf, ya, lima huruf itu huruf asli, maka pakai timbangan fu'ayil. Ya, fu'ayil. Jadi, miftah, mufaitih, dinar, duwainir, ya. Baydun, buayid. Makanya indung telur, ya, ibu kan, ya, sepermamani seorang ayah bertemu dengan indung telur, ya, istrinya. Nah, itu baydun apa? Buwaidah. Buwaidatun, ya, indung telur. Nah, itu buwaidah. Daripada yang pertama, fu'ailun, ya, buwaidah. Taib itu sedikit ya tentang terkait apa isim tasghir ya. Taib kita lanjutkan nomor apa selesai ya 42. Taib pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa tambahan faedah terkait dengan kaidah tasghir ya, ada 4 atau 5 pembahasan dari 3 wazan yang disebutkan fu'ail, fu'ail dan fu'ailun. Yeah. Ini menjadi tambahan catatan bagi kita untuk bab khusus dalam masalah isim tasghir. Secara khusus akan diperdalam pada bab ini insyaAllah. Dan kita lanjutkan soal jawab dalam latihan untuk berikutnya kaidah-kaidah saraf ya, nomor ke-42. Silahkan bagi pendengar Roja dan pendengar radio Roja atau pemirsa Roja TV di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik akhi, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Makassar. Masya Allah. Ahlan. Nah, ahlan wa sallam ya akhil karim. Nah, ahlan bi. Naam, kaifal hukum? Bi khairin walhamdulillah. Taib. Taib, tafadhal ya akhil karim, rakam ba'dahu, selanjutnya. Wadih fi syasa, anta tushad tilfas au ma'aka al-kitab, au yani ma'aka su'al, ay ma'aka waraq ini. Masya Allah, yang kata. Silakan dikomunikasikan kembali atau dihubungkan di 021-823-6543. Kami tunggu telepon berikutnya. Dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV, silakan kami berikan kesempatan untuk pembahasan kaidah-kaidah saraf di nomor yang ke-42 dari latihan soal kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Baik ya Om. Baik, ahlan wa sahlan, silakan. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ya, Ustaz. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Al-fi'lul madhi mabniyun. Ya, al-fi'lul madhi mabniyun. Ya. Yang ditanya adalah kalimat atau kata, afwan, yang ditanya adalah kata mabniyah. Kata mabni atau kalimah mabni. Ya. Alif. Alif. Ismu tasghir. Ismu tasghir. Ismu tasghirin. Ismu tasghirin. Tak. Ismu maf'ulin. Jim. Ismu fa'ilin. Ya. Mal jawab sahih. Mabniun ismu fa'ilin, Ustaz. Isim fa'il. Taib. Isim fa'il. Ini mabniun ini fi'il madinya apa? Bana. Bana. Yakin itu bana? Taib, kalau dia bana, isim fa'ilnya polanya apa? Ya, bani. Enggak, saya nanya polanya ya. Saya nanya pola. Pola is... isim fa'il yang terdiri dari tiga huruf, polanya apa? Ya. Ini isim fa'il ya. Yeah. Maf'ilun. Maf'ilun? Ada. isim fa'il, pola isim fa'il yang terdiri pada tiga huruf itu polanya apa? Fa'il mudhari'. Kenapa? Fa'il mudhari'. Bukan, yang saya tanya adalah polanya. Polanya. Saya tidak menanyakan asal usul. Fa'ilun, Ustaz. Hah? Fa'ilun. Fa'ilun. Pola sendikan fa'il itu fa'ilun, itu fi'ilnya apa? Ya'alu. Sebentar, fi'il madinya apa? Fa'ilun. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala berapa huruf? Fa'ala. Berapa huruf fa'ala? Tiga huruf. Tiga huruf, maka isim fa'ilnya, polanya fa'ilun. Fa'ilun. Ya itu dia. Fa'ilun. Itu pola tiga huruf fa'il. Iya. Ya. Itu pola, paham ini? Yang tiga huruf pola, polanya apa? Fa'il. Maka isim fa'il. Nah, sedangkan bana, itu bana, fi'il madhi. Isim fa'ilnya apa? Tentu polanya ini. Enggak ada di awalnya mim ini. Hah? Apa? Baniyun. Nah, ini kan fi'il mu'tal ya akhir apa? Banin. Banin. Iya. Ya banin. Banin itu isim fa'ilnya. Banin. Sampai mada? Mada. Iya, fi'il madhi. Ya. Mada. Iya. Mada. Mada. Fi'il madhi kan? Ya, iya. Madin. Isim fa'ilnya apa? Madin kan? Asalnya, madin. Sebentar. Saya ini kita urutlah, urutin asalnya. Nah, supaya sesuai dengan fa'ilnya. Bada ba niun. Kan gitu kan? Kan itu baniun fa'ilun. Ini apa? Ma. Ya, madiyun. Madiyun. Nah, ini isim apa ini? Kalau di akhir dengan ya. Isim apa? Isim akhiru ya qablaha kasra, isim apa namanya? Majhul. Lupa lagi ya. Mudhari. Kok mudhari? Isim bukan fi'il. Mankus. Nah, isim mankus kan? Isim mankus itu diakhiri oleh ya, ya kan? Itu ya-nya dibuang manakala manakala apa? Tidak ada alif lam. Ini kan sudah sering apa Umar Abdullah menjawab ya tentang ini. Tidak ada alif lam. Kemudian tidak apa lagi? Bukan mudhaf. Tidak dia mudhaf. Kemudian apa lagi? Tidak mansub. Ini kan marfu ini. Maka ianya dibuang. Maka jadi apa? Banin. Ini prosesnya. Ya, bana fi'il madhi. Fa'afan fi'il madhi, fi'il madhi, ya yabni fi'il mudhari, isim fa'ilnya baniun, itu pola aslinya, baniun, madha, madiyun, fa'ilun. Nah, karena dia masuk pada isim mankus, kemudian ini tidak ada alif lam, kemudian tidak mudhaf, dia bukan mansub, maka dibuang ya-nya. Bajar apa? Fi'ilun, ni madhin. Makanya kalau kita tahu jawab fi'lun madhin, fi'lun ini harus ditanwinkan, kemudian madhin. Ini bukan mudhaf-mudhaf ilaih. Jangan dibaca fi'lu madhin, salah. Salah dibaca. Jangan fi'lu madhin, nah, dikira ini apa? Mudhaf ya. Nah, dikira ini kasrah, fi'lu madhin, ini salah, khata'. Ini bukan idhafah, ini sifat mausuf. Sifat mausuf, ini na'at. Nah. Ini na'at. Madhi itu na'at. Marfu. Tanda rafaknya ini bukan kasrah. Ini namanya tanwin, ini dikatakan tanwin iwat. Tanwin iwat an harfin mahzuf. Ada huruf yang dibuang. Nah. Tanwin iwat. Iwat an harfin mahzuf. Ada huruf dibuang. Huruf apa? Huruf iya. Asalnya apa? Madhiyun. Itu dibuang. Ini marfu. Maka ini na'at. Na'at ini marfu. Tarafaknya apa? Raf dhammah muqaddarah. Di mana muqaddarahnya? Alal ya'il mahdhufa. Di atas ya yang dibuang. Asal madiyun itu dibuang. Iya. Ini datangkan tanwin, dibuang huruf ya-nya, datangkan tanwin, namanya tanwin iwat nih. Fi'lun madhin. Nah, ini apa? Mabniyun. Ada mim di awal, berarti bukan isim fa'il. Nah, isim apa? Isim maf'ul. Ada mim di awal kan? Nah, coba kita, nah sekarang kita ambil pola dulu. Pola, apa pola isim maf'ul daripada timbangan fi'il sulasi? Apa polanya? Hilang. Hah? Ada mas. Ilmas, bukan, ini enggak, saya minta pola langsung aja, pola langsung. Polanya atau wazannya untuk isim maf'ul apa? Maf'ul, namanya isim maf'ul kan? Maf'ul, itu dia. Iya, maf'ul. Iya. Maf'ul, iya. Itu polanya, maf'ulun. Maf'ulun. Ya, ini pola, maf'ul. Ini berasal pada tiga huruf daripada fa'ala. Jadi untuk isim maf'ul, polanya ini maf'ul. Dari tiga huruf. Nah, sekarang apa? Bana yabni banin. Terus isim maf'ulnya apa? Mab. Nah. Mabanu. Kan setelah sukun bama. Mabnu. Nah, mabnuyun. Iya. Ya, apa waw ini adalah waw pola. Ingat itu, waw di sini bukan waw daripada huruf ilat. Waw ini adalah huruf pola. Iya. Sudah? Ya, Ustaz. Nah, ini ya asli. Ya aslinya, huruf ya asli. Ya asli, bana yabni. Ada ya-nya kan? Bana yabni. Nih. Yabni. Nih, yabni. Ini fi'il mudhari apa? Yang maklum. Kalau majhulnya yubna. Nah. Yubna. Nah, ini ya, ini adalah ya asli ini nih. Jadi mabnuyun, maf'ulun. Kan benar polanya kan? Maf'ulun mabnuyun. Nah, itu aslinya, begitu aslinya. Kemudian ini kenapa? Berat. Mabnuyun itu berat. Nah, singkatnya apa? Ini tuklabu waw ya. Tuklabu waw ya. Paham ini? Ya, Ustaz. Tuklabu waw ya. Perhatikan prosesnya. Mab no mabnuy. Nih, sukun. Tuklabu waw ya. Mabnu yun, ya kan? Mabnuy. Mabnuy yun. Mabnuy yun. Ada berapa ya ini? Dua. Maka diidomkan. Karena huruf sama, diidomkan. Jadi apa? Mab. Mabunoy. Kasih ya tasrif. Nah, mabunoyun. Iya kan? Nah, ini ya ini menghendaki apa hurufnya? Harokatnya apa? Kalau ya, ya itu sukun. Ini kan sukun ini, ya kan? Nih, harakat ya lil ya munasib apa? Harakat munasib lil ya adalah kasrah. Makanya dikasrahkan ya. Nah. Jadi apa? Mabniyun. Nah, itu apa prosesnya? Kenapa hasil jadi begini? Nah, mabniyun. Itu isim maf'ul, asalnya mabnuyun, kemudian tuklabu waw ya, jadi mabnuyun, kemudian diidghamkan ya-nya. Idghamkan jadi apa? Mabnuyun. Kemudian huruf nunnya, harakat nunnya dikasrahkan. Kena ya, apa? Harakat nasibuha kasrah. Jadi mabniyun. Itu prosesnya. Nah, itu namanya ilmu ilal ya. Jadi apa? Jadi apa? Isim maf'ul. Jawabnya isim maf'ul. Iya. Jadi itu jawabnya bukan isim tasghir. Nah, bukan apa isim fa'il tapi isim maf'ul. Jadi fi'il madhi itu adalah mabni, adalah permanen. Mabni. Iya. Nah, ini jumlah apa ini? Isim Al-fi'lul madhi mabniun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Betul. Iya, ismiyah. Man jumlah fi'liyah? Karena ada fi'il ya? Itu al-fi'lu, bukan fi'il. Al-fi'lu itu isim ya? Mubtada. Ya, itu mubtada. Coba di i'rab ini. Nah, perlu kita mengulang i'rab ini. Al-fi'lu. Ya. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Fi'il madhi. Tapi asukan doma. Al-fi'lu. Waduh. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Kenapa fi'il? Kemana perginya? Al-fi'lu mubtada'un. Iya, makanya al-fi'lu mubtada'un. Mubtada'un. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Jadi al-fi'lu itu isim ya, bukan fi'il. Al-fi'lu itu isim ya. Ya, ada alif lam. Iya, mubtada. Maka al-fi'lu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tayib. Al-madhi. Al-madhiyu nahtun. Jangan dibaca al-madhiyu. Al-madhi. Al-madhi saja dibaca. Tidak diharakatkan. Tidak harakat ya. Dhamma dan kasrah. Kalau diharakat paling dia harakat fathah. Zahira. Al-madhiyah. Kalau dia mansub. Di sini dia marfu. Dia. Sebagai apa al-madhi ini? Al-madhi na'tun. Na'tun lil. Lil fi'li. Nah, perhatikan ada ya-nya kan? Umum adalah ada ya-nya kan? Nah, kenapa ada ya-nya tadi? Ya. Kalau di sini enggak ada ya-nya, madin enggak ada ya-nya. Di sini kenapa ada ya-nya? Ada alif lam. Ada alif lam. Nah, ini perlu dipahami kaidahnya ya. Karena ada alif lam, ini isim manqus, maka ya-nya sabita. Ya-nya tetap tidak dibuang. Al-madhi. Jadi na'tun lil fi'li marfu'un. Marfu'un. Alamatu rafi'i. Dhammatun muqaddaratun ahliyah. Alal ya, betul. Ya. Terus kenapa muqaddarah? Kenapa tetapkan ya das dhamasiyah? Faktornya apa? Kenapa enggak dinampakkan? Maka selanjutnya apa i'rabnya? Mana'a min zuhuriha. Iya. Terhalang dari menampakkannya oleh apa? Asiqalu. Berat. Asiqalu. Iya. Berat. Asiqalu. Kenapa asiqal? Karena masih bisa dinampakkan, diharap, dituturkan, tapi berat. Al-madiyu. Al-qadiyu. Al-madiyu. Taib. Lissiqal. Liannahu. Ismun. Ismun. Isim apa? Liannahu isim manqus. Iya, di anahu isim ismun manqus. Iya, isim manqus. Iya. Iya kan? Yang ragu. Taib mabniyun khabarul. Iya, khabarul. Mubtada'i. Terus marfu'un. Iya. Wa alamatu rafi'i. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Betul. Iya. Di sini ianya apa? Di sini ianya diharakatkan. Perhatikan, ya ini bukan apa? Karena ianya tasydid, bertasydid. Ya. Berbeda dengan isim manqus. Isim manqus itu isim yang diakhiri oleh ya qablaha kasrah. Kalau di sini isimnya apa? Diakhiri oleh ya tapi qablaha sukun. Jadi makanya tidak sama ya. Ya, maka di sini mabniyun ianya diharakatkan. Mabniyun ia terakhir itu sebelumnya ada ba, ada huruf baris sukun itu ya juga. Ya, sedangkan isim manqus adalah isim di akhir alif lazimah qablaha qablaha kasrah. Sedangkan mabniyun qablaha sukun. Ya, bukan kasrah. Kasrah itu pada huruf nun, ya. Yang kasrah itu pada huruf nun. Huruf nun bukan huruf terakhir, bukan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir adalah ya. Ya. Ya. Perhatikan? Ya. Halo? Iya. Ya, Pak. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua khair. Oh, iya. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Umar Abdillah di Solo. Nomor 42 ya telah terjawab dan terselesaikan dan ada beberapa penjelasan secara khusus dari Ustaz pada Kalafik. Baik, nanti kita soal بعد Ustaz. Tapi mungkin ada visual ini, ada pertanyaan. Baik, kita dengarkan. Kita akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian di kesempatan malam ini dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk isim tasghir tadi Ustaz, ada perkataan Umar menjadi Umair, apa ini termasuk dalam bagian isim tasghir? Betul, isim tasghir ya, itu bisa tahu. Umar, Umair ya. Umair ya. Sama Humaira juga kan, nah. Humaira ya. Itu juga isim tasghir daripada Hamra, Humaira, Humaira ya. Ya. Rasulullah SAW memanggil Aisyah ya, Aisyah ya, dipanggil dengan Humaira ya, daripada ahmar ya, daripada apa, hamra itu merah, jadi Humaira ya. Dan ini apa, kena Rasulullah cinta kepada Aisyah radhiyallahu, mahabbahnya, cintanya ya, bukan litahkir ya. Dan pertanyaan ya, kelanjutannya ya, apa setiap nama bisa di isim tasghir Ustaz? Ya bisa, ya bisa makanya syaratnya tadi adalah manakala bisa menerima isim makna tasghir gitu. Bisa menerima makna tasghir di antara yang lima tadi disebutkan, kalau tidak enggak bisa ditasghir ya. Kemudian kalau hurufnya lebih daripada lima, maka huruf akhir itu dibuang. Iya. Huruf akhirnya itu dibuang. Seperti apa? Safarjal. Iya, Safarjal, iya. Itu huruf apa? Asli ya, Safarjal, maka Supairij itu dibuang huruf apa? Iya, huruf lamnya dibuang. Supairij ya. Supairit itu, Safarjal itu adalah nama tumbuh-tumbuhan, nama suatu tumbuh-tumbuhan. Safarjal ya Supairit. Iya. Jazakumullah khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Untuk saraf, untuk kaidah saraf yang disebutkan tadi, untuk fi'il tasrif fi'il madi itu mungkin bisa dijelaskan urutannya, Ustaz. Tasrifnya. Nah ini yang dari sisi mana ini? Iya, apakah tasrif fi'il madinya atau tasrif perubahan fi'il madi fi'il mudhari masdar isim fa'il? Iya. Nah itu apa? Perlu tafsir penjelasan ya, panjang ya. Ya, yang jelas kalau satu, kita ambil contoh pola satu aja, fa'ala yaf'ulu atau fa'ala ya fa'ala yaf'ulu. Jadi dara apa? Nasara yansuru, nasran nasirun, wa mansurun unsur la tansur. Ya, kemudian mansarun minsarun. Nah, itu ada apa? Ada fi'il madhi nasara, fi'il mudhari'nya yansuru, kemudian masdarnya ada nasran. Apa itu masdar? Menurut ulama Basra ada akar kata. Ya, artinya perubahan-perubahan dari semua kata berasal dari masdar. Ya, maka dikatakan masdar. Asal mula kata. Asal mula kata adalah dari masdar atau bahasa kita akar kata ya. Nah. Sedangkan ulama kufiyun tidak, bukan masdar tapi asal kata adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Itu hanya khilaf, tapi itu tidak membawa kepada perubahan apa atau perbedaan membawa kepada perubahan makna ya. Ya, itu hanya menjelaskan asal ya. Asal ini kalimatnya apa? Jadi kufi mengatakan berasal dari fi'il madhi. Makanya ketika tasrif itu fi'il madhi disebutkan, bukan masdar. Ya. Jadi nasara yansuru, nasran itu masdar, isim fa'ilnya menunjukkan orang yang melakukan adalah nasirun, orang yang menolong, kemudian yang ditolong mansurun. Ya. Kemudian amarnya unsur, tolonglah. Ya. Kemudian larangan la tansur, jangan kau tolong ya. La tansurhu, jangan kau tolong dia ya. Kemudian apa? Ya, mansarun itu isim zaman, isim makan. Minsarun itu adalah isim alat ya, alat untuk menolong. Yaitu perubahan dari apa? Dari fi'il madhi ke isim fi'il mudhari dan seterusnya. Nanti ada tasrif fi'il madhi ya, nasara ini terkait dengan apa? Terkait dengan pelaku ya. Nah, ya, atau dhamir ya. Fahim. Ya, ada dhamir ghaib tunggal, muzakkar, dhamir ghaib yang musanna, dhamir ghaib yang jama', dhamir ghaib mufrad, apa? Tunggal mufrad untuk muannas ya, mufradah, kemudian musannanya, kemudian jama'nya, kemudian untuk mukhatab, kemudian takallim. Nah, itu tasrif fil madinya. Jadi contohnya nasara, nasara, nasaru, itu orang ketiga untuk laki-laki. Nasarat, nasarat, nasarata, nasarna, itu orang ketiga juga tapi untuk perempuan. Kemudian nasarta, nasartum, nasartum, itu untuk orang kedua lawan bicara yang laki-laki. Kemudian nasarti, nasartum, nasartunna, itu juga orang kedua lawan bicara tapi untuk perempuan. Nasartu untuk mutakallim, nasarna juga mutakallim, ya, dua atau lebih itu arti saya, ya. Iya. Nah, itu perubahan daripada ini. Memang itu ilmu syarat sangat-sangat penting, tidak bisa dipisahkan antara ilmu syarat dengan ilmu nahu. Ibaratkan kata para ulama apa? Ibaratkan ayah dan ibu. Jadi ayahnya ilmu nahunya, ibunya kata apa? Ilmu syaratnya. Saya enggak tahu dari mana itu. Iya. Yeah. Tapi yang jelas menunjukkan bahwa ulama mengatakan itu sangat penting, ya. Sangat penting, ya. Yeah. Tidak mungkin seorang itu bisa memahami suatu teks bahasa Arab, terutama Al-Qur'an dan hadis, tanpa menguasai dua ilmu ini, ilmu nahu dan ilmu sharaf. Dan itu merupakan apa? Tangga pertama. Tangga pertama. Sebelum untuk menguasai lainnya, tentang hadis, kedudukan hadis, dan untuk memahami apa yang dalam teks itu tangga pertama adalah nahu dan sharaf. Ya. Ya. Kalau itu enggak dikuasai, sudah. Ya. Enggak mungkin itu. Masalah. Iya, ya, betul. Jazakallah khair. Demikian secara ringkas terkait dengan pertanyaan kaidah-kaidah saraf. Ya, kita akan diperdalam pada babnya. Barakallahu fiik. Lanjutkan soal berikutnya pada latihan ke nomor 38 disebutkan hakama qaldin. Iya. Bagaimana perubahan qaldin yang qaldiyun menjadi qaldin? Iya. Jazakallah khair. Nah, ini termasuk isim manqus namanya kan. Isim manqus jadi qadi. Asalnya, nah, ini sama sebab madhi juga tadi nih. Itu sama saja, ya. Iya. Iya. Hakama qadin. Iya, hakama qadin. Iya. Iya. Qadin hakama, ya, telah menghukum. Siapa pelakunya? Qadin, seorang qadi. Qadin ini fa'il. Ini kedudukan di kalimat adalah fa'il. Bentuknya isim fa'il. Dia pelaku, pelaku dalam kedudukan dalam kalimat ini. Pelaku qadin, tapi bentuk kata isim fa'il. Ya. Nah, asalnya adalah qadiyun. Ya. Itu asalnya, qadiyun. Ya ini berat, siqal dibaca. Maka kaedahnya adalah, manakala ini isim manqus. Isim manqus adalah isim jadi akhir alih ya, ya lazima. Ya, kemudian sebelumnya akhirnya kasrah. Ketika kata isim manqus tidak ada alif lam, kemudian tidak dia mudhaf, kemudian dia bukan mansub, makanya dia dibuang. Iya. Iya, dibuang, hasful. Kemudian setelah dibuang, apa? Datangkan apa? Tanwin. Nah, ini jadi tanwin. Ini mah tanwin iwat. Iwat itu pengganti, pengganti daripada huruf yang dibuang. Nah, kalau orang apa? Menguasai itu sudah tahu nih. Ini mah tanwin iwat, langsung tanwin iwat, ya. Tanwin iwat. Kalau antum belajar tahsin juga ada tanwin iwat, ya. Iya. Nah, ini tanwin iwat nih. Iwat an harfin mahdzuf, pengganti pada huruf yang dibuang, itu huruf ya yang dibuang. Nah, tapi kalau dia ada alif lamnya, tidak boleh dibuang ya. Makanya al qadi. Nah, al qadi itu dari al fi'lul madhi. Ya enggak boleh, cuma ianya tidak bisa dibaca. Kalau ketika marfu dan kasrah enggak bisa dibaca. Afan bukan enggak bisa dibaca. Memang tidak dibaca karena berat. Al-Qadi YouTube berat. Ya. Al-Qadi kasrah juga berat. Tapi kalau fathah tidak. Itu fathah dibaca Al-Qadiyah. Nah. Ini ada alif lamnya. Ianya sabita atau dia mudhaf. Ianya juga ada Qadi Makkata. Qadi Makkah. Nah, ianya ada. Tidak boleh dibuang. Qadi Makkah. Demikian juga kalau dia kas, kalau dia mansub, enggak boleh buang. Qadiyan. Nah, enggak boleh dibuang yang ini karena dia mansub. Qadiyan. Enggak boleh buang karena dia mansub. Nah, ini dia. Jadi apal itu tiga faktor. Kapan ya mangkus dibuang? Kalau tidak ada alif lam. Kemudian tidak mudhaf. Nah, tidak mudhaf, enggak ada mudhaf, ha? Nah. Kemudian tidak mansub. Pemahaman mukhalafah, pembaliknya apa? Saya pakai istilah apa? Usul fikih alus. Mafhum mukhalafahnya. Pemahaman sebaliknya, Kalau ada alif lam, maka ianya sabita. Kalau dia mudhaf, ianya sabita. Kalau dia mansub, ianya sabita. Ianya ada, itu dia. Baik, nanti insyaallah kita apa nanti kita ulang-ulang kembali supaya diingat ya data ini. Insyaallah itu juga di nomor 43 ya. Akan dibahas insyaallah. Juga tapi insyaallah insyaallah pekan depan insyaallah. Jazakallahu khair, demikian beberapa pertanyaan kami sampaikan di kesempatan malam ini, dan ini menjadi akhir dari kajian kami dalam pembahasan latihan-latihan soal bahasa Arab sebagai ikhtitam. Baik, jazakumul khair jaza atas perhatian antum. Barakallahu fikum jami'an. Atas perhatian antum semuanya, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita. Ini merupakan malam-malam terakhir daripada 10 Rajab ya. Iya. 10 Zulhijjah, afwan, 10 Zulhijjah, ya. Baik, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.